ketika jampi atau ruqyahnya itu terkandung kesyirikan, ya terkandung kesyirikan atau maksiat, maka itu tidak boleh. Tapi jampi yang baik, ruqyah yang baik, itu ada kalanya bermanfaat. Ya, fa ma dhannu bi kalami rabbil alamin, maka bagaimana lagi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, yang justru ya tidak ada yang menyamainya. Thumma al-Fatihah, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ya jelaskan keagungan Al-Fatihah. Lam yanzil fil Qur'an wala fi ghairihi min al-kutubi mithluha. Ya, Al-Fatihah tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab terdahulu yang seperti Al-Fatihah. Litadammuniha jami'a ma'anil kitab. Ya, karena Al-Fatihah tersebut mengkandung ya makna-makna seluruh Al-Qur'an. Mencakup makna-makna seluruh Al-Qur'an. Faqad ishtamalat 'ala dzikri usuli asma'iha wa majami'iha. Ya, Al-Fatihah mencakup ya pokok-pokok Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, di antara nama Asmaul Husna Allah yang paling agung. Ya, selain lafzul jalalah adalah yang paling agung. Bismillah. Ya, nama Allah yang paling agung dan juga nama-nama Allah ya yang paling sering dipakai ya dan juga di antara yang paling agung setelah lafzul jalalah. Wa itsbatil ma'ad, dan juga ada keterangan tentang hari kiamat ya, maliki yaumiddin, wa dzikrit tauhid, dan juga ada tentang tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waliftiqar ila Rabbi fi talabil i'anati bihi wal hidayati minhu, dan juga hamba tersebut merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wa dzikri afdhalid du'a'i wa huwa talabul hidayah ila siratal mustaqim al mutadammin kamal ma'rifatihi wa tauhidihi wa ibadatihi bi fi'li ma umira bihi wajtinabi ma naha anhu wal istiqamati alaihi. Dan juga ya terdapat doa untuk meminta hidayah kepada jalan yang lurus, yang jalan yang lurus tersebut ya mencakup kesempurnaan dalam hal tauhid, dalam hal ibadah, dan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, dan juga istiqamah di atas hal tersebut. Walitadammuniha dzikra asnafil khalaiq, dan juga mencakup ya macam-macam makhluk, ya macam-macam manusia, ada yang taat, ada yang tidak taat. Wa qismatuhum ila mun'amin 'alaihi li ma'rifatihi bil haqqi wal 'amalihi wal 'amali bihi. Dan juga ya manusia itu terbagi bermacam-macam, ada orang-orang yang Allah beri nikmat karena dia mengenal al-haq, ya mengenal kebenaran dan juga mengamalkannya. Wa maghdubin 'alaihi li'udulihi 'anil haqq ba'da ma'rifatihi. Dan juga ada jenis ya manusia, orang-orang yang dia dimurkai, kenapa? Karena dia menyimpang dari kebenaran setelah dia mengetahuinya. Wadhalin li'adami ma'rifatihi lahu. Dan juga ada jenis orang yang tersesat karena dia tidak mengetahui kebenaran, apalagi bisa mengamalkannya. Ma'a ma tadammanathu min itsbatil qadari wa syar'i wal asma'i wal ma'adi wat taubati wa tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi wa raddi 'ala jami'i ahli al bid'ah. Ya, dan juga Al-Fatihah tersebut mencakup tentang al-qadar, ya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan syariat-syariat, dan juga asma Allah, dan juga tentang hari kiamat, tentang taubat, ya tentang tazkiyatun nufus, yang mensucikan ya jiwa, ya tentang memperbaiki hati, dan juga bantahan terhadap seluruh ahli bid'ah, ya seluruh ya firqah-firqah yang sesat. Wa haqiqun bi surati hadza ba'du sya'niha an yustashfa biha min kulli da. Ya, maka sudah sepatutnya surat ini, yakni surat Al-Fatihah ini ya untuk dijadikan obat, yustashfa, untuk dijadikan obat bagi segala macam penyakit. Ya, wallahu alam, masyaallah. Ya, kalam yang sangat agung sekali ya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ya dalam rangka menjelaskan Al-Fatihah, walaupun ya bagi kita itu hanya pendek saja. Ya, bagi kita itu secara zahir hanya pendek saja, 7 ayat. Ya, tapi maknanya sungguh mendalam. Ya, jika kita mau mentadaburi ya surat Al-Fatihah tersebut, maka tidak ragu lagi, ya memang sudah sepantasnya ya Al-Fatihah tersebut adalah sebagai ruqyah. Ya, ruqyah bagi segala macam penyakit, untuk penyakit hati maupun penyakit jasad secara zahir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya katakan, wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, dan disunnahkan untuk membaca ya di sisi orang yang sakit, membaca al-ikhlas, ya al-falaq dan an-nas ma'an nafathi fil yadain, dengan menghembuskan an-nafath. Ini sudah kita jelaskan, an-nafath itu ya an-nafkhu bila riqin, menurut sebagian ulama lughah, yakni meniup tanpa ada ludah. Ya, sebagian ulama lughah bahwa itu an-nafkhu bi riqin khafif. Yakni apa? Meniup dengan ada ludah yang ringan. Faqad thabata dhalika fi as-sahihain min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah thabit, telah ada ya perbuatan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam sahihain. Waqad taqaddama bayanuhu fi fasl an-nafthi fi akhir al-kitab alladhi qabla hadha. Dan sudah ya lalu penjelasannya ya di bab an-nafthi, yakni an-nafthi bil Qur'an. An-nafthi faslun an-nafthi bil Qur'an fi ruqyah. Ya, meniup atau menghemburkan sedikit ludah dengan Al-Qur'an ketika meruqyah. Ya, di bab terakhir sebelum bab ini. Di pasal terakhir sebelum bab ini. Yang permasalahan ini ya sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit ya ada kalanya falamma ashtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi. Ya ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk melakukan hal tersebut, yakni membacakan Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Ya, membacakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di sebagian riwayatnya ya lebih tegas lagi, yakni lebih terperinci lagi. Ya, bahwasanya ya Aisyah falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihin wa amsahu bi yadi nafsihi li barakatiha. Ya, bahwasanya Aisyah sudah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan ketika sakitnya adalah beliau membaca ya Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas kemudian mengusap ke seluruh tubuhnya. Ya, tapi ketika sakit menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah lemah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah lemah, tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri. Ya, kemudian dibantu oleh Aisyah. Ya, Aisyah membacakan surat tersebut Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, tapi beliau lakukan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam li barakatiha. Ya, karena berkahnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ini sudah kita ya bahas ya secara terperinci pada ya pasal yang lalu. Maka ini ya di antara ya surat-surat yang bisa digunakan untuk ruqyah, yakni Al-Fatihah, ya Al-Falaq dan An-Nas. Ya, surat Al-Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas. Yang sebagaimana juga ya diriwayatkan dari ya Talhah bin Musarrif. Ya, kana yuqal innal marida idza quri'a 'indahu al-Qur'an wajada lidzalika khiffatan. Ya, bahwasanya ya orang yang sakit jika dibacakan di sisinya Al-Qur'an maka dia akan dapati rasa ringan. Ya, dia akan dapati rasa ringan di badannya. Fadakhaltu 'ala Khaythamah wa huwa marid. Pernah saya masuk menemui Khaythamah sedangkan dia dalam keadaan sakit. Ya, aslinya dia sakit. Faqultu inni araka al-yawma dhahika. Ya, lalu beliau aku berkata, saya lihat kamu hari ini tertawa, yakni kok seperti sehat sudah bisa tertawa. Faqala innahu quri'a 'indi Qur'an. Ya, jawab dia, sesungguhnya ya hari ini aku dibacakan di sisiku Al-Qur'an. Ya, hadis ini ya wallahu alam saya belum saya dapatkan hadis yang semakna dengan ini, yakni di Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi ya rahimahullah taala nomor 2343. Namun ada sedikit perbedaan lafaz. Ya, yang beliau Imam Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Abdullah bin Mubarak, dari Isa bin Umar, dari Talha bin Musarrif, tapi dengan lafaz inni araka al-yawma salihan. Ya, saya dapati hari ini kamu lebih baik. Ya, salihan. Adapun lafaz yang dibawakan Imam Nawawi dhahikan. Ya, wallahu alam, barangkali ada riwayat yang saya belum dapatkan dari hal tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yakni tentang apa yang dibaca ketika seseorang sakit. Ya, sudah kita ya bahas bahwasanya di antara surat yang ya afdol untuk dibaca di sisi orang yang sakit yakni Al-Fatihah. Ya, baik untuk orang yang meruqyahnya maupun untuk si sakit itu sendiri. Ya, begitu pula membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, dan bahwasanya dibacakan Al-Qur'an ini itu bermanfaat bagi orang yang sakit. Ya, sebagaimana pernah dia dialami oleh sebagian salafus saleh, ya dia aslinya sedang sakit namun ya pernah suatu hari dia terlihat lebih cerah. Ya, inni araka dhahikan, sebagian riwayat araka salihan, faqala innahu quri'a 'indi al-Qur'an. Lalu dijawab oleh ya salaf yang sedang sakit tersebut, bahwasanya yang dibacakan di sisiku Al-Qur'an. Yang dibacakan di sisiku Al-Qur'an. Yang ini yakni bahwasanya Al-Qur'an merupakan obat ya bagi penyakit, itu sudah Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'an. Ya di dalam surat Al-Isra, ya Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ya, dan kami turunkan Al-Qur'an tersebut ma huwa syifa. Ya. Yang ulama khilaf apakah minnya ini bayaniyah atau tab'idiyah. Ya, sebagian ulama bahwasanya minnya ini bayaniyah, yakni seluruh Al-Qur'an itu obat. Ya, bukannya sebagian Al-Qur'an obat, sebagian yang lain itu tidak. Ya, sebagian ulama bahwa ini minnya tab'idiyah, yakni i'tibar bahwasanya memang baru sebagian Al-Qur'an saja yang diturunkan, belum seluruh Al-Qur'an yang diturunkan. Intinya tetap kita katakan bahwasanya seluruh Al-Qur'an itu syifa. Ya, seluruh Al-Qur'an merupakan syifa dan rahmat. Ya, obat sekaligus rahmat bagi kaum mukminin. Yang obat di sini ya para ulama ya secara garis besar secara umum memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, obat di sini adalah syifaun lil qulub. Ya, obat bagi hati. Ya, untuk menghilangkan kebodohan ya dan menghilangkan keraguan dan juga menyingkap ya penutup ya dari ilmu-ilmu. Al-Qur'an merupakan ilmu, ya merupakan cahaya bagi hati. Ya, ini makna yang pertama dari syifa. Al-Qur'an merupakan syifa, merupakan obat, yakni syifaun lima fis sudur di sebagian ayat. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu obat bagi apa-apa yang ada di dalam hati, dan ini yang dirajihkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya syifaun ay syifaun minal amradi az-zahirah birruqa wa ta'awudhi wa nahwi dhalik. Yakni Al-Qur'an pun merupakan obat bagi penyakit zahir, ya bagi penyakit jasad, dengan cara menggunakan Al-Qur'an untuk ruqyah, ya berlindung dengan Al-Qur'an. Ya berlindung dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah boleh dijadikan untuk sarana berlindung. Ya boleh untuk dijadikan sarana berlindung. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan Nabi SAW ya pernah berdoa, "A'udzu bikalimatillahi tamma." Ya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah boleh dijadikan sarana ta'awud, ya sarana untuk berlindung. Begitu pula Al-Qur'an. Ya begitu pula Al-Qur'an, kita berlindung dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan kalamullah. Ada dua penafsiran para ulama tersebut. Ya, lalu mana yang benar? Ya, dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, "La mani'a min hamli syifa 'ala ma'nayain." Ya, tidak ada penghalang bahwasanya dua makna tersebut benar. Yakni Al-Qur'an merupakan obat ya bagi ya apa-apa yang di dalam hati, bagi penyakit-penyakit hati, memberikan ilmu kepada hati, menyingkap kebodohan di dalam hati, sekaligus Al-Qur'an tersebut pun obat bagi penyakit jasad, ya bagi penyakit zahir. Ya, merupakan obat dengan cara ya meruqyah dan juga ta'awuz dengan Al-Qur'an tersebut. Ya, boleh digabung dua makna tersebut. Kenapa? Karena dua makna tersebut bukanlah makna yang saling kontradiktif. Ya, min babi umumil majaz au min babi hamlil mushtarak ala ma'nayaihi. Yakni maukah dikatakan menggabungkan dua makna ini dalam bab majaz, ya keumuman majaz, ya menggabungkan majaz secara umum, atau menggabungkan dua lafaz mushtarak membawa makna dari lafaz mushtarak mengamalkan dua maknanya sekaligus. Wallahu alam, barangkali bentuk yang kedua ini lebih tepat ya secara bahasa Arab. Yakni apa? Min bab hamlil mushtarak ala ma'nayaihi. Ya, karena syifa di situ ya mushtarak ya secara makna, apakah syifaun ya lil qalb atau syifaun li al maradi al zahir. Ya, maka dibawa secara umum, yakni bisa diamalkan dua-duanya. Al-Qur'an merupakan obat bagi keduanya. Ya, obat bagi hati sekaligus obat bagi ya penyakit jasad secara zahir. Lalu Imam Nawawi ya katakan, "Wa rawal al-Khatib Abu Bakar al-Baghdadi rahimahullah taala bi isnadihi." Imam Al-Khatib ya Abu Bakar ya Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi, ya beliau terkenal dengan julukan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya ulama mazhab Syafi'i, ya wafat tahun 463 Hijriah. Ya, masyaallah beliau ya di antara ulama yang khidmahnya paling afdal dalam ilmu hadis. Ya, hampir-hampir tidak ada cabang ilmu hadis kecuali beliau memiliki karangan. Ya, dan juga beliau ahli faqih, ya. Beliau seorang faqih. Beliau punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya, beliau di antara sedikit ulama yang menggabungkan antara ilmu hadis dengan fikihnya. Padahal beliau ulama belakangan. Ya, dan beliau dijuluki Hafizul Masyriq. Hafiznya daerah Masyriq. Sedangkan Ibnu Abdul Bar dijuluki Hafizul Maghrib. Ya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya Anna Ramadi ya radhiyallahu anhu kana idza ishtaka syai'an qala hatu ashabal hadis. Bahwasanya Ar-Ramadi ulama, seorang ulama hadis yang dia satu tabaqah dengan Imam Bukhari. Ya, beliau jika sakit, beliau berkata hatu ashabal hadis. Ya, datangkan para ashab hadis, ya para ulama hadis. Ya, fa idza hadaru qala iqra'u 'alayya hadis. Ya, jika para ulama hadis itu sudah datang, ya lalu dia berkata bacakan kepada saya hadis. Ya, fa hadza fil hadis fal Qur'an aula. Ya, masyaallah. Ya, demikian ulama hadis dia merasa terobati dengan mendengar hadis. Ya, dengan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat ini ya dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadis. Ya, kemuliaan para ashab al-hadis. Ya, ini kitab yang ringkas namun di antara kitab yang paling bagus tentang fadilah ulama hadis dan penuntut ilmu hadis. Yang Al-Khatib Al-Baghdadi bawakan dengan sanadnya. Ya, beliau bawakan pasal Faslun man kana yashtashfi bi qira'atil hadis. Fasal ya tentang orang-orang yang mengobati dirinya dengan membaca hadis. Ya, dengan membaca hadis. Ya, dalam riwayat nomor 189 beliau bawakan riwayat ini. Ya, ketika para ulama hadis hadir, yakni Ar-Ramadi di sisi Ar-Ramadi, Ar-Ramadi wafat tahun 265 Hijriah. Ya, kurang lebih satu tabaqah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah, Imam Muslim dengan Imam Muslim juga 260 Hijriah. Yang beliau ya seorang ulama hadis, ketika dia sakit, dia minta didatangkan para ulama hadis. Ya, menjadi ringan. Ya, ketika dibacakan hadis, ya merasa terobati dengan dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Nawawi, "Fa hadza fil hadis." Maka yang seperti ini dalam hadis, ya fal Qur'an aula, maka Al-Qur'an lebih patut lagi. Yakni Imam Nawawi menggunakan qiyas aula. Ya, qiyas aula atau dalilu tanbih. Yakni ketika ya sebagian ulama hadis itu mengobati dirinya dengan membaca hadis, maka lebih patut lagi Al-Qur'an, ya lebih patut lagi Al-Qur'an itu bisa menjadi obat ya bagi seorang muslim. Terlebih lagi pun Allah isyaratkan ya wa syifaun. Ya, Al-Qur'an itu ya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Ya, kami turunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an tersebut adalah syifa, obat. Allah tegaskan sendiri, Allah isyaratkan Al-Qur'an merupakan obat. Maka sudah lebih patut lagi Al-Qur'an tersebut memang bisa mengobati orang yang sakit jika dibacakan kepadanya.